بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على متن الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوانا في الدين وإخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, dan di antara nikmat Allah yang besar yaitu kita diberi kesempatan hidayah petunjuk dari Allah untuk belajar ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah satu nikmat yang besar yang tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah kepada hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam salam juga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kembali membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Tapi sebelumnya, yang pertama, karena pembagian rapor sudah semakin dekat, maka diharapkan para santri mengumpulkan rapornya, buku rapor untuk diisi, segera dikumpulkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita nasihatkan kepada semuanya, punya para santri untuk senantiasa menjaga adab-adab. Ya. Ya, kalau di malam hari itu waktu untuk beristirahat, diharapkan para santri untuk istirahat. Jangan terlalu banyak kegiatan kalau tidak belajar atau tidak untuk ibadah. Istirahat untuk tidur. Nanti kalau banyak cerita bahkan mungkin disertai tertawa, nanti bisa terdengar di mana-mana. Karena di malam itu suasananya sunyi sehingga mudah tergenar oleh orang-orang yang di luar, ya. Dan terlalu banyak tertawa itu adalah satu perkara yang tidak baik. Tertawa keras itu tidak baik. Bahkan Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk tersenyum, tidak banyak tertawa, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan juga hendaknya kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Di antaranya apa? Dengan kita banyak menundukkan pandangan dari lawan jenis, kemudian juga menjaga jangan sampai ada kita berhubungan dengan orang-orang yang bukan mahram, baik dengan sarana apapun, baik dengan HP maupun surat dan lain sebagainya. Ya, apalagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu agama itu kalau sudah kenal lawan jenis itu sangat mengganggu belajarnya. Bahkan itu adalah suatu perkara maksiat. Bukan perkara kecil, tapi permasalahan yang besar. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi itu yang kita sampaikan. Kita lanjutkan untuk membaca kitab. Ada pertemuan yang lalu Asy-Syaikh atau Al-Alamah penulis kitab ini Ibnu Jamaah rahimahullah telah menjelaskan bahwa hendaknya seorang alim atau guru itu menyampaikan kepada murid sesuatu yang mudah. Ini juga disebutkan tentang riwayat penafsiran tentang Ar-Rubani, yaitu orang yang mendidik manusia dari yang terkecil, ilmu yang terkecil yang mudah sampai yang terbesar. Ya. Jadi seorang guru menyampaikan dengan penyampaian yang mudah diterima, menyampaikan sesuatu yang ringkas, jadi yang ringkas kemudian yang agak melebar pembahasannya. Ini, ini apa? Agar supaya murid bisa menerima, agar murid tidak salah paham. Sebab kadang kalau guru itu menyampaikan apa yang dia miliki seluruhnya, sedangkan murid belum bisa menerima, atau mad'u, orang yang didawai tidak bisa menerima, nanti justru bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah. Itu seorang guru, alim itu hendaknya punya sifat hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, mendudukkan seorang orang itu pada kedudukannya masing-masing. Berikutnya kita baca An-Nausadis, adab yang keenam. Kata beliau rahimahullah, ayah risa ala ta'limihi wa tafhimihi, bersemangat sungguh-sungguh dalam mengajari memahamkan muridnya, ibadli juhdihi, dan mencurahkan seluruh kemampuannya, wa taqribil ma'na lahu bin ghairi iksarin ayahtamilhu zihnuhu au bastin la yadbituhu hifduhu. Jadi mencurahkan kemampuan, seluruh kemampuannya dalam mengajar, dalam memahamkan ilmu pada murid. Ya. Jadi tidak asal menyampaikan, tapi bagaimana seorang guru itu bisa memahamkan dan bisa mendidik. Ya. Kalau sekedar menyampaikan, banyak orang bisa menyampaikan, tapi bisa memahamkan itu adalah suatu perkara yang sulit. Bisa mendidik anak sehingga menjadi anak-anak yang terdidik, itu yang sulit. Itu yang sulit. Dan wa taqribil ma'na lahu, mendekatkan makna kepadanya. Taqribil ma'na lahu, mendekatkan makna kepadanya. Jadi menyampaikan sesuatu yang bisa dipahami maknanya, menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami maknanya. Bin ghairi iksarin la yahtamilu dhihnuhu, tanpa memperbanyak. La yahtamilu dhihnuhu, yang tidak bisa ditanggung oleh benaknya atau pikiran murid. Jadi didekatkan pemahaman akan sesuatu permasalahan, dijelaskan dengan sesuatu yang bisa dipahami, tanpa memperbanyak, tanpa memperbanyak, yang bisa apa? Perkara tersebut tidak bisa ditanggung oleh pikiran, tidak sampai kepada pikiran, tidak bisa ditampung oleh pikiran anak. Ya. Albastin la yadbituhu hifduhu, atau mungkin meluas, yang tidak bisa ditangkap, dikuasai oleh hifduhu, oleh hafalan anak. Jadi dijelaskan sesuatu itu dengan apa yang bisa dipahami, ya. Dengan sesuatu yang bisa dipahami tapi tidak meluas sehingga sulit untuk dicerna oleh pikiran anak, atau sulit untuk dihafal. Wa yuwaddihu mutawaqqifi dhihni an ibarata, dan menjelaskan kepada orang atau anak atau murid yang terhenti pikirannya akan suatu ibarah. Jadi menjelaskan kepada murid yang mungkin pikirannya kurang cerdas, dijelaskan tentang suatu ibarat dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ya, menjelaskan suatu perkara, suatu ilmu, suatu ibarat kepada murid yang kurang, ya, kurang akalnya, kurang kecerdasannya. Wa yahtasibu i'adat asy-syarhi lahu wa takraruhu, dan mengharapkan pahala dengan mengulang penjelasan kepada murid dan takraruhu, pengulangannya. Jadi mengharapkan pahala ketika seorang guru itu mengulang kembali pelajaran, menjelaskan lagi pelajaran, ya dia mengharapkan pahala dengannya. Ya, sebab pengulangan ilmu itu akan semakin memahamkan orang yang sudah paham, dan akan semakin paham orang yang sudah paham akan paham orang yang belum paham. Mengulang penjelasan itu akan memperkuat, semakin memperkuat orang yang sudah paham, dan akan memahamkan orang yang belum paham. Ya. Itu dia nankan hanya apa, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk ibadah. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu termasuk ibadah. Mengulang penyampaian ilmu termasuk ibadah. Kemudian mayabda'u bitaswiril masail thumma yuwaddihuha bil amsilah wa dzikril dalail. Dan dia memulai pengajaran dengan taswir, dengan menggambarkan masail, permasalahan. Ini menjelaskan suatu permasalahan, menerangkan tentang makna akan suatu permasalahan, kemudian pembagiannya. Misalkan apa permasalahan ulu, apa itu ulu? Oh, tentang ululloh, ketinggian Allah. Dijelaskan bahasa makna ulu adalah tentang ululloh, ketinggian Allah. Oh, ketinggian Allah itu ada tiga: ulu zat, ulu sifat, ulu qahr. Dijelaskan dengan penjelasan dengan penggambaran yang jelas. Sumayu waddihuha bil amsilah. Kemudian dijelaskan lagi dengan contoh-contoh. Dijelaskan lagi dengan contoh-contoh. Ya. Ya, misal guru apa? Mengajarkan tentang permasalahan sholat, permasalahan wudu. Hanya makin makna sholat itu demikian dan demikian, wudu itu demikian demikian, baru dia beri contoh. Guru mencontohkan tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar. Ini wa dzikrid dalail, menyebutkan dalil-dalil, ya, bukti-bukti. Jadi apa? Dijelaskan maknanya, kemudian disebutkan contoh-contohnya, kemudian juga disebutkan dalil atau syahidnya. Ini wa yaqtasiru ala taswiril masail wa tamsilha liman lam yata'ahhal lifahmi ma'khadhiha wa daliliha. Ya. Dan mencukupkan diri, membatasi dalam taswir, dalam menggambarkan suatu masalah, wa tamsilha, dan dalam beri contoh bagi orang yang tidak layak atau belum bisa menerima, belum bisa menerima untuk memahami tempat pengambilan permasalahan tersebut atau dalilnya. Jadi mencukupkan diri dengan apa? Dengan menjelaskan maknanya, arti dari suatu permasalahan, dan juga memberikan contoh. kepada siapa? Kepada orang yang belum bisa menerima kalau dijelaskan tentang pengambilan atau sumber sumber pendalilan dan juga pendalilannya. Ya, cukup dijelaskan saja. Untuk orang-orang awam itu dijelaskan tentang apa? Oh, permasalahan di sholat ini pengertiannya, tata caranya begini. Itu. Kalau mereka bisa paham, oh sumbernya dari ini, dalilnya ini, ya disampaikan. Ya, ya disampaikan. Karena itu beliau mengatakan apa? Wayadkurul al-adillata wal ma'akhidha limuhtamiliha. Yubayyinu lahu ma'ani asrarul hikamiha wa ilaliha. Dan menyebutkan jadi tentang orang yang belum pantas untuk menerima atau belum layak untuk menerima seluruhnya, maka cukup diberikan penjelasan tentang makna atau pengertian dari apa yang disampaikan berikut contohnya. Dalil atau syahid sumbernya belum disampaikan dulu. Kemudian kata beliau, yadkurul al-adillah. Kemudian menyebutkan dalil-dalil wal ma'akhid dan tempat pengambilan atau referensi limuhtamiliha bagi orang yang bisa menanggungnya, bagi orang yang sudah paham, bisa paham. Ya. Kepada orang-orang yang sudah lama belajar, tentunya dia sudah banyak ilmunya, maka disampaikan tentang dari mana pengambilan dalil juga sumbernya. Ini juga apa? Wa yubayyinu lahu, dijelaskan pula kepadanya tentang makna-makna, arti-arti, asrar, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah permasalahan tersebut dan juga sebab-sebabnya. Ya. Dijelaskan kepada orang-orang yang sudah bisa menanggung, yang bisa paham, yang sudah lama belajar tentang makna-makna rahasia dari hikmah-hikmah suatu permasalahan, suatu ilmu dan juga sebabnya. Wa may ta'allaqu bi talikal mas'alati min far'in wa aslin wa min wahmin fiha fi hukmin aw takhrijin aw naqlin bi ibaratin hasanatal adai. Ba'idatin an tanqisi ahadin minal ulama. Juga apa dijelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berupa apa? Cabang-cabang, berupa cabangnya atau pokok asalnya. Dijelaskan pula tentang kesalahan dalam permasalahan tersebut, dalam masalah hukum atau dalam masalah takhrij, dalam masalah penukilan, dengan ungkapan, dengan ibarat hasanatal ada, dengan suatu ibarat yang disampaikan dengan baik. Iya. Jadi permasalahan tentang ketinggian Allah disebutkan tentang cabang-cabangnya dan pokoknya, dalilnya. Kemudian disebutkan tentang kesalahan orang dalam permasalahan ini. Ada orang yang berpendapat tentang keberadaan Allah itu, Allah katanya di mana-mana, itu salah dia dalam menghukumi. Dan sebab apa? Allah itu tinggi, di atas, tidak di mana-mana. Dan lain sebagainya disampaikan dengan baik. Ba'idatin an tanqisi ahadin minal ulama. atau ba'idatan an tanqisi ahadin minal ulama, jauh dari tangkis, merendahkan, mengecilkan salah seorang dari ulama. Ya. Jadi mungkin ada ulama yang salah dalam menghukumi. Maka jangan sampai ketika menjelaskan satu permasalahan yang salah tersebut, jangan sampai menyebabkan apa? Menimbulkan prasangka yang buruk kepada ulama yang keliru dalam menghukumi, ya, dalam menyimpulkan hukum. Jangan, iya, jangan dijelaskan dengan tetap menjaga kehormatan para ulama. Dijelaskan dengan tetap apa? Disampaikan dengan penyampaian yang baik. Wa yaqsidu bibayani dzalika alawah bibayani dzalika alwahmi tariqun nasihah. Dan dia maksudkan, dia niatkan menjelaskan pemahaman yang salah itu atau anggapan yang salah itu tariqun nasihah, dengan jalan nasihat. Tujuannya adalah untuk memberikan nasihat. Jadi demikian dalam seluruh permasalahan. Ketika seorang itu menjelaskan kekeliruan dari orang lain, itu dengan maksud untuk nasihat, bukan untuk mencela. Perhatikan, ketika kita menasihati orang lain, hendaknya kita niatkan dalam rangka memberikan nasihat, bukan dalam rangka menyebarkan aibnya, bukan dalam rangka menjelek-jelekkan dia. Ya, sebagaimana kemarin disebutkan, Rasulullah menyebutkan tentang sahabat, sesungguhnya engkau itu apa? Orang yang lemah. Nabi menyebutkan kekurangan sahabat ini, bahasanya dia adalah orang yang lemah. Ya. Nabi menyampaikan hal itu dalam rangka nasihat, bukan dalam rangka mencela. Bukan dalam rangka mencela sahabat. Ya. Dan demikian hendaknya kita dalam seluruh permasalahan. Seorang muslim itu senantiasa berniat baik terhadap saudaranya muslim yang lain. Tidak ada keinginan untuk menjatuhkan. Tidak ada keinginan untuk memojokkan. Tidak. Semua itu disampaikan agar seorang itu menerima. Seorang itu menyampaikan satunya salah supaya kesalahan itu ditinggalkan. Kesalahan itu ditinggalkan. Kemudian kata beliau, wa ta'rifan nuqulis sahihati. Ya, dia maksudkan menjelaskan sesuatu yang salah itu untuk memberitahukan penukilan yang benar, pemahaman yang benar, hukum yang benar. Ini. Jadi menyampaikan sesuatu yang salah itu niatnya untuk nasihat, untuk menyampaikan yang benar. Wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'alata yunasibuha. Dan seorang yang alim, guru itu pun menyebutkan apa yang mirip dengan permasalahan tersebut supaya lebih jelas bagi muridnya. Wa yunasibuha, menyebutkan pula apa-apa yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Menyebutkan satu yang hampir sama. Ini. Wa may yufariquha yuqaribuha. Guru menyebutkan, menjelaskan apa-apa yang berbeda dengan permasalahan itu. Menyebutkan apa-apa yang hampir sama, yang mendekati dengan permasalahan itu. Wa yubayyinu ma khadal hukmaini wal farqa bainal mas'alatain. Guru atau orang alim pun menjelaskan tempat pengambilan dua hukum itu. Oh, ini salah, ini benar. Mana? Dari mana diambil? Disimpulkan. Wal farqa bainal mas'alatain. Guru menjelaskan perbedaan di antara dua permasalahan. ini menjelaskan perbedaan di antara dua permasalahan yang ada. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Masih ada waktu dilanjutkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa la yamtani'u min dzikri lafdhin yustah ya min dzikriha 'adatan idhtija ilaiha wa lam yatimma atudhiha illa bi dzikriha." Dan tidak menghalangi dari menyebutkan satu lafaz, satu perkataan. Dia tidak terhalang dari menyebutkan suatu lafaz yustahya yang dianggap malu min dzikriha jika disebutkan secara terang-terangan adatan menurut keumuman atau menurut kebiasaan. Jadi tidak mengapa seorang guru itu menyampaikan satu perkataan, ucapan yang jika lo disebutkan secara terang-terangan itu biasanya apa? Ya malu, kurang bagus. Ya. Sehingga pada umumnya keumumannya apa? Tidak disebutkan terang-terangan. Karena kalau disebutkan terang-terangan nanti apa? Ya mungkin kurang enak didengar. Ya. Idhtija ilaiha, jika dibutuhkan. Jadi guru tidak mengapa menyebutkan satu lafaz walaupun itu kadang dirasa apa kurang bagus untuk didengar, jika dibutuhkan saja, jika diperlukan. Ya, jika diperlukan. Walam yatimma atau diha atau dihu illa bidzikriha, selama dibutuhkan dan tidak sempurna penjelasan itu kecuali dengan menyebutkannya. Ya, dibutuhkan dan selama apa penjelasan itu tidak sempurna kecuali dengan menyebutkan lafaz itu. Ya. Artinya apa, biasanya kalau orang buang air besar dikatakan qadaul hajah atau ghaid. Ya. Itu adalah ungkapan atau kinayah untuk menyebutkan apa? Buang air besar atau buang air kecil. Ya. Dan lafaz apa? Oh, saya mau saya ingin buang air besar. Ini mungkin terkadang apa? Lafaz-lafaz yang kalau disebutkan secara terang-terangan orang bagus, apalagi disebutkan pada orang tua atau pada orang yang punya kedudukan, ya kurang sopan. Sehingga disebutkan, diajarkan lafaz-lafaz yang lebih sopan, seperti ingin ke belakang atau buang hajat. Ya, tidak mengapa seorang guru menyebutkan apa lafaz ini, ya atau BAB dan sebagainya. Ya. Dalam rangka apa? Supaya lebih jelas, supaya lebih sempurna keterangan, supaya lebih mudah dipahami. Ya. Fa in kanatil kinayatu, di situ kita buat ya. Mungkin salah cetakan. Fa in kanatil kinayatu tufidu ma'naha wa tuhassilu muntahaha tahsilan bayyina lam yusarrih bi dzikriha bal yaktafi bil kinayati anha. Ya. Kata beliau berikutnya, dan jika kinayah, kiasan atau istilah lain yang lebih sopan tufidu maknaha, bisa menjelaskan maknanya, bisa dipahami maknanya, tuhasilu min muntahaha tahsilan bayyina, bisa menghasilkan muntaha puncak dari masalah itu dengan hasil yang jelas. Jadi dengan kinayah, dengan ungkapan yang lain itu sudah jelas. Lam yusarrih bi dzikriha, maka apa? Tidak perlu disampaikan, disebutkan secara terang-terangan. Iya, cukup dengan kinayah itu, cukup dengan kiasan atau istilah yang lain itu. Iya, yang lebih sopan itu. Ini. Falyaktafi bi kinayati anha. Jadi karena itu beliau mengatakan bahkan cukup dengan kinayah itu. Iya. Cukup dengan kinayah itu, cukup dengan istilah lain itu, tanpa menyebutkan secara terang-terangan. Ya, suatu yang apabila disebutkan itu kurang bagus, kurang layak untuk didengar. Wa kadzalika idza kana fil majlis man la yaliku dzikraha fi hudurihi li hayaihi aw li jafaihi. Fayukanni antil kallafzati bighairiha. Dan demikian pula apabila di majelis, di tempat pengajian, ada orang yang tidak pantas, tidak layak untuk disebutkan permasalahan itu atau lafaz itu dengan kehadirannya. Ya. Lihayaihi, karena mungkin bikin dia malu, atau jafaihi, atau karena kekakuannya. Ini. Atau mungkin yang halnya lain. Satu permasalahan misalkan masalah apa? Suami istri. Ya, jima. Ya, ini mungkin kurang pantas disampaikan secara terang-terangan kepada siapa? Kepada anak-anak. Ya. Atau mungkin kepada hadirin juga secara umum. Ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi apa memang perlu dijelaskan permasalahan hubungan suami istri itu dengan istilah jima. Ya. Ini yang jelas apa? Kalau di majelis itu ada orang-orang yang apabila disampaikan kalimat itu mungkin dia malu, atau mungkin orang itu karena kekasarannya. Ya. Maka tidak perlu disebutkan secara terang-terangan lafaz-lafaz yang kurang bagus untuk didengar atau disampaikan secara terang-terangan. Fayukanni an tilkal lafdha. Maka apa yang dilakukan? Dia memberikan menyampaikan dengan kinayah, dengan ungkapan yang lain yang lebih sopan terhadap lafaz itu. Iya. Wali hadhil ma'ani wal ikhtilafil hal walau ta'ala alam waroda fi hadisin nabi at-tasrihu taratan wa kinayatu ukhra. Iya. Dan untuk makna-makna ini, arti-arti hal ini, dan juga keadaan yang berbeda-beda, walau ta'ala alam telah datang di dalam hadis nabi SAW tasrih, penyebutan secara terang-terangan. Jadi terkadang Nabi menyebutkan secara terang-terangan, terkadang Nabi apa? Menyebutkan hanya kinayah saja, istilah yang lain atau kiasan yang lain. Ya. Mengungkapkan dengan ungkapan yang lain, tidak secara terang-terangan. Ya. Ini dalam Al-Qur'an juga Allah apa? Menyebutkan tentang apa? Funna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian untuk kalian, dan mereka wanita atau istri itu juga pakaian untuk kalian. Ini bentuk-bentuk kinayah, ungkapan yang lain antara suami istri. Iya. Dan sebagaimana dalam pembahasan fikih juga Nabi menyebutkan istilah untuk buang air besar, buang air kecil kadang dengan ghaib. Iya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, demikian adab yang keenam orang yang alim, guru ketika bersama murid. Ya. Jadi apa tadi? Untuk bersemangat dalam mengajar, dalam memahamkan murid. Apalagi memberikan penjelasan dan memahamkan murid dengan kalimat-kalimat yang bisa sampai kepada akal-akal mereka dan tidak memperluas penjelasan kalau dirasa murid itu tidak mampu untuk menerima terlalu banyak. Kemudian juga terlalu, satu perkara yang penting adalah memberikan gambaran akan suatu masalah. Kan gambaran akan suatu masalah. Masalah ini, pembahasan ini maknanya adalah demikian-demikian, perinciannya demikian-demikian, pembagian demikian-demikian, kemudian juga dijelaskan tentang contoh-contohnya, kalau perlu juga apa dalil-dalilnya dan seterusnya. Ya. Jadi demikian, wallahu ta'ala biswab, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu habibakumullah.